Saya ajak kita membuka Alkitab pada pagi hari ini di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasalnya yang ke-47. Mazmur pasal yang ke-47, judul dari Mazmur ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah Raja Seluruh Bumi. Bukan hanya Presiden Indonesia, bukan Presiden Amerika, tetapi Raja Seluruh Bumi. Saja kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dua ayat saja. Mazmur pasal 47 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, sebelum kami membahas firman-Mu secara lebih mendetil lagi, kami mau mengucap syukur dulu untuk firman-Mu itu. Dan kami juga ingin memohon bantuan-Mu, karena siapakah yang dapat mengerti kebenaran-Mu yang dalam itu, jikalau bukan Engkau yang menerangkannya. Oleh karena itu Tuhan, bukalah pikiran kami, singkapkan selubung yang mungkin menutupi hati kami dengan roh-Mu untuk menyinarkan kebenaran-Mu agar kami dapat mengerti, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh ini adalah suatu perikop yang sangat indah, dua ayat yang sangat indah, yang berkata Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah bertata di sorga. Allah berkuasa di atas bangsa-bangsa. Dia bersemayam di atas tahtanya. Dan ini bukan satu-satunya ayat yang berbunyi demikian di Alkitab, melainkan ini hanyalah satu dari sekian banyak ayat yang bersaksi bahwa Allah berkuasa dengan absolut. Bahwa Allah menguasai seluruh dunia. Bahwa Allah bertata memerintah atas setiap individu, setiap suku, setiap bangsa, semua yang terjadi di dunia ini. Dia bertata atasnya. Ini adalah suatu topik yang sungguh mulia. Suatu kebenaran yang sungguh agung. Kita menyembah Allah yang bukan Allah lokal, bukan Allah gunung atau Allah daratan, Allah laut sebagaimana yang dipercaya oleh bangsa-bangsa. Bukan Allah petir, Allah awan, Allah air, Allah angin, tapi Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi, mungkin kita berpikir, kalau memang Allah berkuasa atas seluruh dunia, kalau Allah berdaulat atas setiap bangsa, kalau Allah mengontrol dan bisa berkuasa atas setiap manusia, mengapakah hari ini kita melihat dunia dalam keadaan yang begitu kacau? Mengapakah hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang jahat? Mengapakah hari ini kita melihat ada bangsa-bangsa yang hancur lebur, yang menentang Tuhan, yang menentang perdamaian? Kalau Allah sungguh berkuasa atas dunia, kalau Dia bertata di sorga, mengapakah saya mengalami bencana padahal saya percaya kepada-Nya? Mengapakah saya mengalami kesusahan, ditimpa, dijahili, dijahati oleh orang, padahal saya umat-Nya? Kalau Dia adalah Allah yang maha kuasa, kalau Dia bertata di sorga, mengapakah bumi ini tidak kunjung-kunjung damai, melainkan perang terus? Mengapakah kejahatan terus bertambah? Mengapakah kita yang disebut orang Kristen yang menyembah Dia semakin terhimpit? Kalau benar Dia berkuasa atas bangsa-bangsa, kenapa ini terjadi? Kalau Dia Raja di atas seluruh bumi, kenapa kita umat-Nya mengalami hal-hal ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sekeliling kita, makin hari, bukan kejahatan makin berkurang, tetapi kejahatan makin bertambah. Moralitas semakin menurun, orang-orang percaya makin terhimpit. Tidak heran, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12, Daud berseru, tolong Tuhan, orang saleh habis. Orang fasik makin bertambah, tolong Tuhan, orang saleh sudah binasa. Kalau Daud mengatakannya pada zamannya, bagaimana dengan zaman kita? Kita melihat di kanan kiri, makin sedikit orang yang benar, makin sedikit orang yang cinta kebenaran, makin banyak orang yang bertambah jahat. Dari segi moral, dunia semakin menurun. Di negara-negara barat, mereka menghadapi penurunan moral yang drastis. Sekarang di Kanada, di Amerika, homoseksual makin berani. Mereka tidak mau hanya ditolerir, mereka menuntut hak bahwa mereka boleh menikah satu dengan yang lain. Bahwa pasangan laki dengan laki, wanita dengan wanita dianggap bisa dianggap suami istri oleh pengadilan. Bayangkan. Bahkan kalau ada yang berani bersuara menentang mereka di Kanada bisa dipenjara. Berani memakai Alkitab dan berkata homoseksual itu dosa, Anda akan dipenjara. Kalau ada seorang bos, Anda buka toko, Anda seorang bos PT, lalu ada orang homoseksual mendaftar mau jadi karyawan Anda tolak dia, dia bisa tuntut Anda karena diskriminasi katanya. Oh, keadaannya sudah semikian rupa. Manusia semakin gila. Saya tidak tahu Anda ada dengar atau tidak, beberapa minggu yang lalu ada satu orang bersenjata masuk ke stasiun TV Discovery, menyandera 3 orang di sana. Dengan tuntutan apa katanya? Discovery harus menyelamatkan bumi. Kalau tidak, saya bunuh mereka. Wow. Menyandera orang demi bumi sekarang. Di satu sisi ada yang menyandera orang karena paham ekstremis agamanya, ada juga yang akhirnya pecinta-pecinta lingkungan itu menjadi satu agama tersendiri. Kita mendengar juga bangsa demi bangsa saling berperang satu dengan yang lain. Israel, Benjamin Netanyahu baru saja jabat tangan dengan Mahmud Abbas ingin mencari perdamaian Israel-Palestina. Besoknya Iran langsung bilang, Ahmadinejad langsung bilang apa? Ya, untuk apa berdamai? Toh kita bisa lenyapkan Israel. Kalau kita melihat situasi dunia seperti itu, kita semakin pesimis. Dunia akan jadi apa? Semakin hari bukan semakin terang prospeknya. Semakin hancur, ketidakpastian. Baru saja kita dengar, di Amerika ada satu gereja mau bakar Al-Quran katanya. Pastor Terry Jones mau bakar Al-Quran. Kalau saya bilang tindakan dia sebenarnya tidak tepat sasaran. Saya sih silakan, itu hak dia. Dan saya tidak akan menghujat dia. Itu hak dia, walaupun saya ingin katakan juga bahwa orang Kristen sepanjang sejarah tidak pernah menang dengan cara bakar-bakaran. Orang Kristen selalu menang dengan cara kita berargumentasi menyatakan kebenaran. Tetapi yang saya heran, dia mau membakar Al-Quran yang bukan dia curi, bukan dia rampas dari orang, mungkin dia beli dari toko, itu adalah milik dia. Tetapi seluruh dunia selalu ingin perang begitu gara-gara itu. Bahkan di Afghanistan katanya, ada yang menyuruhkan kalau sampai dia bakar, dunia akan perang. Indonesia juga kejadiannya di belahan dunia yang lain, malah di sini ribut. Wah, ini mau hancurkan ini, mau hancurkan itu. Dan saya jadi tertegun karena saya membaca satu opini orang berkata begini. Kalau ada orang mau bakar Al-Quran, diributkan sampai begini. Kalau misalnya ada orang mau bakar Alkitab, apakah akan ada yang ribut? Apakah akan ada yang protes? Apakah akan ada yang, wah ini ada orang mau bakar Alkitab? Enggak. Kalau dia mau bakar Alkitab, dibiarkan. Tidak ada yang ribut-ribut. Wah, kenapa jadi begini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa ada semakin banyak kejahatan? Semakin banyak dunia semakin kacau. Padahal katanya Allah adalah raja seluruh bumi. Apakah Allah sudah lengser dari tahtanya? Apakah Allah sedang tertidur? Apakah Allah tidak memperhatikan kenapa kejahatan berada di sekeliling kita? Bahkan ini adalah salah satu argumen yang sering dipakai oleh orang-orang ateis untuk mengatakan bahwa tidak ada Allah. Mereka bilang, kenapa tidak ada Allah? Karena Anda lihat begitu banyak kejahatan. Kalau kalian bilang Allah itu maha baik, tentunya dia tidak suka kejahatan. Kalau kamu bilang Allah itu maha kuasa, tentunya dia mampu menghancurkan kejahatan. Kenapa ada begitu banyak kejahatan? Dan karena ada begitu banyak kejahatan di sekeliling kita, itu berarti tidak ada Allah yang maha baik dan maha kuasa. Benarkah itu? Tentu kita sebagai orang percaya tidak percaya. Kita bilang Allah berkuasa atas seluruh bumi, Dia Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita menjelaskannya? Pada pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya, Allah bertahta atas dunia. Allah bertahta atas dunia, dan saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kejahatan yang di sekeliling kita bukan berarti Allah tidak bertahta, bukan berarti Allah tidak berkuasa, tetapi justru kejahatan, pencobaan, kesulitan yang ada di sekeliling kita mengajarkan kita banyak kebenaran mengenai Allah yang bertahta di atas dunia ini. Ada lima hal, ada lima pengajaran kebenaran yang bisa kita lihat. Karena ada kejahatan di sekeliling kita, justru kita belajar mengenai Allah yang bertahta di atas dunia. Apa kelima hal itu, saudara? Yang pertama, kita diajar bahwa adanya kejahatan justru memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertahta. Kebalikan dari logikanya orang ateis yang berkata, lihat ada kejahatan, berarti tidak ada Allah yang Maha Kuasa. Justru kita berkata, adanya kejahatan membuktikan, memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertahta. Bagaimana bisa demikian? Oh ya, karena kita katakan bahwa kalau tidak ada Allah yang bertahta, maka tidak akan ada kejahatan. Loh, kok bisa demikian? Kalau tidak ada Allah yang bertahta, tidak akan ada kejahatan, karena tidak ada lagi konsep jahat dan baik. Tidak ada lagi konsep benar dan salah. Kenapa manusia bisa tahu, oh itu jahat, oh itu benar, oh itu salah? Dari mana manusia punya konsep seperti itu? Kenapa tidak seperti binatang saja? Binatang tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Saya sering menonton singa, ya. Kalau singa jantan ketemu anaknya, diterkam, dimakan. Kalau binatang ini lain, ada yang buas-buas ketemu anaknya, dimakan sama mereka. Mereka tidak ada konsep benar dan salah, tetapi manusia di dalam hatinya punya konsep ada benar, ada salah. Dan katakanlah dua orang tidak sepaham sekalipun mengenai apa yang benar dan apa yang salah, minimal kedua-duanya berusaha berargumen, punya saya yang benar, punya kamu salah. Kalaupun dua orang tidak setuju, yang mana yang benar, mana yang salah, minimal mereka setuju bahwa ada yang benar, ada yang salah. Dan mereka berusaha untuk membuktikan dirinya yang benar. Nah, ini berarti di dalam diri kita masing-masing sudah tertanam suatu konsep bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Semua manusia di bumi, walaupun mungkin ada sebagian orang yang mendefinisikan yang benar agak sedikit berbeda, tetapi minimal di dalam diri kita masing-masing ada pengakuan bahwa ada suatu hukum yang menyatakan ini benar, ini salah. Ada konsep benar dan salah. Oleh karena itu, dari mana datangnya konsep itu? Kalau bukan ada pribadi, yaitu Allah, yang memberikan di dalam diri, menciptakan manusia sebagai makhluk moral, sebagai makhluk yang bisa di dalam hatinya tahu ada yang benar, ada yang salah. Oleh karena itu saya katakan, kalau tidak ada Allah, tidak ada kejahatan. Karena apa? Siapa yang bilang itu jahat? Kalau tidak ada Allah, kenapa tidak boleh membunuh? Toh binatang juga saling membunuh. Kalau tidak ada Allah, kenapa tidak boleh menipu? Kenapa tidak boleh saling menghancurkan? Kenapa tidak boleh berbohong? Kenapa tidak boleh selingkuh? Kalau tidak ada Allah, siapa yang bilang itu salah? Siapa yang bisa bilang itu jahat? Kalau tidak ada Allah yang bertahta, justru tidak ada kejahatan. Karena tidak ada lagi yang jahat. Semuanya terserah. Siapa yang boleh bilang itu benar? Siapa yang bilang boleh itu salah? Justru karena kita melihat kejahatan semakin meningkat. Wah. Di koran-koran, kriminalitas meningkat. Dari mana manusia punya konsep kriminalitas, kejahatan, yang benar, yang salah? Itu adalah karena, kalau kita buka dalam Roma pasal 2, saya tidak akan ajak kita baca, tapi Anda buka Roma 2 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa di dalam hati manusia, sebenarnya ada hukum Taurat. Di dalam hati manusia, Tuhan telah tetapkan hukumnya, sehingga manusia pada dasarnya tahu itu salah. Tidak ada kebudayaan di muka bumi ini yang mengatakan bahwa membunuh itu baik. Semua kebudayaan dari yang paling primitif sampai kepada yang paling modern mengatakan membunuh itu salah. Bahwa kepalsuan itu jelek. Bahwa kebohongan itu salah. Tanpa kita perlu sama-sama berdiskusi, sama-sama datang konferensi, mana yang benar, mana yang salah, itu sudah terpatri ke dalam hati kita masing-masing. Dan itu membuktikan, memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertahta, yang telah menciptakan manusia. Itu adalah hal pertama yang kita pelajari dari kejahatan dalam hubungannya dengan Allah yang bertata. Tetapi ada hal kedua yang kita pelajari, saudara. Bukan saja adanya kejahatan memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertata. Tetapi nomor dua, adanya kejahatan membuktikan kepada kita bahwa ada Allah yang bertata. Membuktikan kepada kita bahwa ada Allah yang bertata dan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah tersebut. Kenapa, saudara? Benar, kita melihat kejahatan semakin bertambah. Kita melihat perdamaian tidak kunjung datang. Kita melihat manusia semakin bejat. Anda tahu, itu semua sudah dinubuatkan. Itu semua sudah diprediksikan oleh Alkitab. Jadi, kita melihat kejahatan yang semakin meningkat, itu justru semakin membuktikan bahwa Alkitab ini benar. Ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi dia bisa tahu bagaimana struktur sosial 2010. Walaupun Paulus menulisnya mungkin tahun 60-an Masehi, kok dia bisa tahu tahun 2010 kira-kira seperti apa? Dia tahu sifat manusia di akhir zaman. Karena ini ditulis oleh Allah yang bertata. Ini ditulis oleh Allah yang maha tahu. Ini ditulis oleh Allah yang maha kuasa. Dan sangat tepat sekali dia menyatakan bagaimana di akhir zaman itu manusia bukan makin baik, manusia akan makin hancur. Coba kita lihat beberapa ayat. Kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-12 dan 13. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan apa? Bertambah jahat. Tidak dikatakan akan bertambah baik, akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Semakin akhir zaman, semakin sesat. Masih di pasal yang sama. Coba kita lihat bagaimana Paulus mendeskripsikan manusia zaman sekarang. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita di masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apakah ini benar terjadi hari ini? Oh, semakin hari manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Bahkan sudah ada satu bidang ilmu yang khusus untuk itu, yaitu narsisme katanya. Narsisme, semakin cinta akan diri. Wah, saya hebat. Ya. Dan teknologi semakin memfasilitasi itu. Saya tidak katakan Facebook itu salah, tapi ada banyak penelitian mengatakan Facebook memfasilitasi narsisme. Ya. Wah, fotonya gimana? Ya. Wah, dilihat nih ya, profil dia. Wah, semakin ini. Ya. Dan dunia semakin menekankan dengan psikologinya, cintai dirimu sendiri sebelum Anda mencintai orang lain. Manusia akan mencintai dirinya. Bagaimana Paulus bisa tahu ini? Ini membuktikan Allah yang maha tahu. Ayat yang, dan menjadi hamba uang. Oh, saudara. Ini adalah dunia yang konsumerisme. Kita senantiasa dikejar untuk mencari uang. Kenapa? Semakin banyak hal yang katanya kita perlukan. 50 tahun yang lalu, seorang remaja tidak perlu apa-apa. Anda tahu? 50 tahun yang lalu, seorang remaja hanya berpikir tentang sekolah. Tetapi sekarang, remaja dan pemuda, ya sekarang tidak bisa hidup tanpa handphone. Ya. Mama, papa, belikan saya handphone. Semua teman saya punya handphone. Sekarang. Handphonenya dikasih yang Asia, oh kurang bagus. Ya. Ya. Teman saya sudah BlackBerry, sudah iPhone. Ya. Ya. Sehingga kita dikejar. Ya. Akhirnya lama-lama apa? Untuk bisa itu saya harus punya uang, saya harus punya uang. Ya. Nah, akhirnya menjadi hamba uang. Semakin banyak, iPod, iPad, ya. entah keluar lagi. Ya. Ya. Semakin banyak barang-barang itu. Ya. Dan kita dikatakan apa? Kamu perlu ini. Kalau kamu tidak ada ini, kamu kurang cool. Kamu kurang hebat. Ya. Tidak ada status. Anda ketinggalan. Ya. Nah, manusia dikejar untuk menjadi hamba uang. Ya. Ini adalah zamannya. Ya. Saya perlu more and more and more supaya saya bisa ini dan ini dan ini. Dikatakan lagi, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Oh, ya. Tidak usah dibilang lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terlalu panjang kalau kita bahas satu persatu. Saya bacakan saja. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah zamannya anak-anak berontak terhadap orang tua. Ini adalah zaman paling banyak orang tua datang ke psikolog, psikiater, tolong anak saya jadi begini. Ini adalah zamannya kehancuran dalam rumah tangga. tidak mempedulikan agama. Sangat benar sekali. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tepat sekali, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara ayat 5, secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di Amerika katanya, semakin banyak orang pergi ke gereja. Tetapi apakah semakin baik? Tidak. Karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Di Indonesia, berapa jumlah ateis di Indonesia? Ateis bahkan tidak diperbolehkan. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa katanya. Anda mau daftar di KTP Anda ateis, saya rasa tidak diperbolehkan. Wah, semua orang beragama. Beragama. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Banyak orang bergereja, oh orang Kristen sekian juta orang, gereja penuh, mega church. Sekian ratus ribu orang. Ya. Di Singapura ada itu gereja apa tuh, Harvest. Ya. Wah, sekian ratus ribu orang. Ya. Tetapi apakah ada hakikatnya? Apakah itu pertobatan? Belum tentu. Semakin kacau. Coba kita lihat lagi deskripsi akhir zaman di 1 Timotius pasal yang keempat. Ya. 1 Timotius pasalnya yang keempat, kita lihat di sini. 1 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai ayat 5 juga. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Paulus berkata di akhir zaman akan banyak orang yang melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang ciptakan Allah. Siapa yang melarang orang makan makanan yang ciptakan Allah? Oh, sekarang muncul satu agama baru. Mereka tidak menyebutnya agama. Tetapi ini agama sebenarnya. Agama environmentalism. Dengan dalih pencinta lingkungan. Wah, jangan ini. Kasihan itu ayam. Masa kamu potong dia? Wih, ini. Wah, kasihan sekali dia. Kamu tidak berperi kebinatangan. Tidak berperi kebinatangan. Ya. Dulu kita perlu berperi kemanusiaan. Sekarang perlu peri kebinatangan. Ya. Animal rights. Bukan lagi human rights. Animal rights. Ya. Wah, di Amerika. Ya. Gara-gara yang kejadian Discovery itu saya jadi ada riset-riset sedikit. Orang-orang yang gila lingkungan itu, kadang-kadang mereka tidak mau ada orang yang menumbangkan pohon. Jadi mereka sengaja malam-malam pergi ke, dia tahu satu orang ini pengen tebang pohon. Dia sengaja malam-malam pergi, lalu di pohon itu, di tengahnya itu dia tancapkan besi, saudara. Tancapkan besi, tanpa orang itu tahu. Jadi waktu paginya, si orang yang mau potong pohon ini, mereka bukan pakai kapak biasa, pakai gergaji besi. Neng, di tengahnya kena potongan besi, dan itu bisa melukai orang itu. Dan itu ada satu kejadian cukup terkenal, ya. Seorang petani dia mau tebang pohon dia di lahan dia sendiri. Tebang pohon dia dan rupanya di dalamnya sudah dikerjain orang, sudah ditanam besi oleh pencinta lingkungan yang tidak mau ada pohon yang ditebang. Jebret nih, dan orang itu terluka. Dan si orang-orang yang dari kelompok pencinta lingkungan ini, mereka bikin statement, ya kami menyesal ada yang terluka, tetapi bayangkan pohon-pohon yang terluka itu, katanya. Ya. Wow, sebenarnya. Dunia sudah jadi apa? Ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya. Ini kalau di Indonesia mungkin belum, tapi negara-negara maju mulai. Ya. Mulai, jangan, katanya. Jangan makan daging, jangan makan ini. Kenapa Rasul Paulus bisa tahu akan hal ini? Ya, kejahatan di sekeliling kita membuktikan ada Allah yang bertahta. Karena ini sudah dinubuatkan oleh dia. Dia sudah tahu. Dari kekekalan sampai kekekalan dia sudah tahu sejarah. Dia mengontrol sejarah. Dia tahu di akhir zaman akan ada yang seperti ini. Oleh karena itu, kita harus melihat kejahatan sekeliling kita justru sebagai bukti. Tepat Alkitab. Semakin banyak gereja yang sesat, kita melihat tepat nubuatan Alkitab. Semakin banyak orang yang aneh bilang dia melihat Tuhan Yesus dibawa ke sorga, dibawa ke neraka. Kita melihat tepat nubuat firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan seperti itu. Oh, tepat. Dan itu membuktikan dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang bertahta, karena dia sudah tahu semuanya dari awalnya. Kita lihat sekarang yang ketiga, saudara. Kebenaran. Tadi ada lima kebenaran yang kita pelajari mengenai Allah yang bertahta di atas dunia dan kejahatan di sekeliling kita. Bukan saja kejahatan memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertahta. Bukan saja kejahatan membuktikan kepada kita bahwa Allah yang bertahta berfirman melalui Alkitab. Tetapi nomor tiga, adanya kejahatan membuat kita membutuhkan Allah yang bertahta. Adanya kejahatan membuat kita membutuhkan Allah yang bertahta. Justru ketika ada kejahatan di sekeliling kita, bukan kita seharusnya membelakangi Tuhan dan berkata, Tuhan, karena ada begitu banyak kejahatan, saya tidak lagi percaya Engkau ada. Karena ada bencana menimpa saya, karena saya mengalami kesusahan, saya tidak lagi mau percaya kepada Engkau. Tidak. Justru pada saat itu, justru karena ada kejahatan, kita semakin membutuhkan Allah yang bertahta. Kita semakin memerlukan Dia. Kita semakin justru harus berseru kepada Dia. Oh, Daud, setiap generasi orang beriman pernah mengalaminya. Daud pernah berteriak, Tuhan tolong orang saleh habis. Kita juga perlu berseru di hadapan Tuhan, Tuhan tolong generasi ini semakin tidak cinta Engkau. Tuhan tolong orang benar semakin hilang. Karena setiap generasi mengalaminya. Dan orang-orang yang sungguh beriman bukan justru membelakangi Tuhan karena itu. Mereka justru semakin seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka justru semakin membutuhkan Tuhan. Mereka justru semakin perlu menguatkan diri dalam Tuhan. Tuhan, sungguh benar firman-Mu. Dunia semakin jahat, kebenaran semakin dibenci. Orang-orang percaya kepada-Mu semakin dihimpit. Oleh karena itu, Tuhan, selamatkanlah kami. Lindungilah kami. Tolonglah kami. Kami yang mau tekun kepada Engkau. Kami yang mau bergiat di dalam Engkau. Justru kita membutuhkan Dia. Dan Tuhan telah berjanji bahwa memang kejahatan semakin bertambah. Itu sudah dinubuatkan. Tetapi Dia juga berkata bahwa kita akan menang. Bahwa Dia akan beserta dengan kita. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Walaupun kondisinya terlihat tanpa harapan, tetapi Tuhan berkata, kalian yang akan menang. Kalian yang beriman yang akan menang. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia mungkin menghimpit kita hari ini, tetapi Tuhan berkata, kalian mengalahkan dunia. Imanmu mengalahkan dunia. Inilah janji dari Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, ingatlah, Allah bertahta. Dia belum turun dari tahtanya, Dia belum lengser, Dia tidak bisa lengser. Ketika Anda dihimpit, ketahuilah Allah yang di surga itu melihat. Dia berkuasa, Dia mengontrol segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi kepada Anda di luar kendalinya. Ketika Ayub harus mengalami kesusahan, ketika iblis mau menghancurkan Ayub, oh, kita gemetar. Tuhan, ketika saya membaca Ayub, kenapa iblis kok bisa sampai menghancurkan Ayub sedemikian rupa? Tetapi kemudian saya mengucap syukur, Tuhan, ternyata dia harus mendapat izin-Mu dulu. Oh, ya. Ternyata dia harus datang kepada Tuhan minta izin. Tuhan, saya mau melakukan ini kepada Ayub, bolehkah? Dan puji syukur, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan engkau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan-Mu. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan datang kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Oh, bukankah itu suatu penghiburan yang luar biasa? Ya. Ternyata apapun yang terjadi, ya, Tuhan berkuasa. Semakin banyak kejahatan, semakin banyak kesulitan kita alami, semakin kita membutuhkan iman kepada Tuhan. Ya, Dia berkuasa atas hidupku. Dia tahu apa yang terjadi. Dia mengontrol. Mungkin saya sedang menghadapi fase kehidupan yang sulit. Mungkin saya sedang terkena satu bencana. Mungkin dunia ini semakin parah. Tetapi Dia masih berkuasa. Dia masih berkuasa di atas sana. Dan Dia sedang memelihara saya. Matanya tertuju kepadaku. Kita baca satu ayat lagi dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya 43. Saya pertama kali merenungkan ayat ini ketika saya membaca biografi dari seorang hamba Tuhan bernama John Vaughan. John Vaughan ini seorang gembala sidang, dan suatu ketika dia punya anak, dia punya istri. Suatu ketika terjadi kecelakaan di rumahnya, dan rumahnya terbakar. Istrinya terbakar dan anaknya terbakar. Keduanya selamat, tapi cacat. Anaknya cacat. Istrinya jadi, ya kalau dia menikah karena kecantikannya, mungkin kecantikannya sudah hilang. Tetapi dia dikuatkan oleh ayat ini. Yesaya 43 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nyala api tidak akan membakar engkau. Oh, dia terbakar, Tuhan. Anakku jadi cacat, istriku jadi cacat. Tetapi dia tidak kehilangan imannya. Dan dia berkata, justru dari pengalaman itu, dia semakin kuat. Dan dia menemukan ayat ini benar. Kalau engkau berjalan melalui api, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Kalau engkau berjalan melalui air, air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Oh, semakin banyak kesulitan, semakin banyak kejahatan, semakin kita membutuhkan Tuhan. Karena ia telah berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Kita lihat lagi yang keempat, saudara. Kejahatan. Ya. Adanya kejahatan memberitahu kita bahwa ada Allah yang bertahta. Adanya kejahatan membuktikan kepada kita bahwa Allah yang bertahta berfirman melalui Alkitab. Adanya kejahatan membuat kita membutuhkan Allah yang bertahta. Yang nomor empat, adanya kejahatan sudah masuk dalam rencana Allah yang bertahta. Adanya kejahatan sudah masuk dalam rencana Allah yang bertahta. Oh, memang ada kejahatan itu karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan Adam dan Hawa, dia berkata, ya, aku akan ciptakan bukan robot, bukan makhluk yang harus menaatiku, tapi makhluk yang bisa memilih mau menaatiku atau mau membangkang kepadaku, mau baik atau mau benar, mau baik atau mau jahat. Dia bisa pilih. Tetapi ketika Allah menciptakan itu, bukankah Allah sudah tahu? Itu yang sering ditanya orang. Saya sering sekali mendapat pertanyaan, kenapa waktu Allah ciptakan Adam, bukankah Allah sudah tahu Adam akan berdosa? Benar. Ketika Allah menciptakan Hawa, bukankah Allah sudah tahu Hawa akan berdosa? Kenapa dia masih ciptakan? Kenapa dia ciptakan pohon pengetahuan baik dan benar di tengah taman itu? Sudah yang saya kasih sama Tuhan, adanya kejahatan sudah masuk dalam rencana Allah yang bertata. Itu bukan terjadi di luar pengetahuan dia. Dia sudah tahu manusia akan pilih apa. Dia sudah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia punya rencana. Dia punya rencana bahwa walaupun ada kejahatan itu, pada akhirnya kebaikan yang akan menang. Kebenaran yang akan menang. Dia yang akan menang. Dia yang akan dipermuliakan. Jadi kejahatan yang terjadi sekeliling kita bukan tanpa pengetahuan Allah. Bukan seolah-olah itu lepas kendali. Bukan seolah-olah Allah kebingungan bagaimana untuk menyetop itu semua. Tidak. Allah pegang kendali penuh. Tetapi dia tidak memaksa. Dia biarkan tiap-tiap orang memilih. Tetapi apapun yang dipilih orang itu, kalaupun dia memilih kejahatan, Tuhan sudah punya rencana. Dan Anda tahu, di dalam Alkitab, penuh dengan kebenaran bahwa orang-orang yang berbuat jahat sekalipun dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kejahatan mereka sering dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Coba kita buka dalam Kejadian pasal 50. Kejadian pasal yang ke-50. Ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Yusuf, anak Yakub, berbicara kepada saudara-saudaranya. Anda tahu waktu Yusuf masih muda, saudara-saudaranya begitu iri kepada dia. Iri karena dia anak favorit, iri karena dia benar, iri karena dia punya prinsip moral yang baik, sedangkan mereka sendiri jahat. Sehingga mereka menjual dia sebagai budak. Menjual dia dengan pemikiran bahwa dia pasti mati di Mesir. Sampai-sampai ketika mereka sendiri ke Mesir, mereka berkata, satu sudah mati. Satu saudara kami sudah mati. Mereka menganggapnya sudah mati, saudara. Oh, mereka penuh kejahatan kepada dia. Tetapi mengapa Tuhan biarkan? Apakah Allah masih bertata? Mungkin Yusuf bisa berkata, Tuhan, kau tidak melihat ketidakadilan yang terjadi padaku? Tuhan, kau tidak melihat kejahatan saudara-saudaraku? Tuhan, kau tidak melihat kekejaman Potifar dengan istrinya yang menuduh aku dengan tanpa alasan? Engkau tidak melihat penjara ini, Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Oh, Yusuf tidak berkata demikian. Dia yakin Allah masih bertata. Allah berkuasa di sorga. Dan ternyata benar. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Dan dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya, kalian maksudkan jahat kepada aku. Tetapi Tuhan putar itu untuk menjadi kebaikan. Tuhan putar itu menjadi kebaikan. Sehingga hari ini, kita semua bisa hidup dan menjadi bangsa yang besar. Sudah enggak sama Tuhan? Kejahatan bukan terjadi di luar kehendak, di luar pengetahuan Tuhan. Tetapi kejahatan sudah masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan akan tuntut orang-orang yang berbuat kejahatan. Tetapi kejahatan itu sendiri bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan rencananya. Rencananya yang baik. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti dalam kejahatan juga. Dalam kesusahan yang kita alami. Dalam hal-hal buruk yang menimpa kita. Dalam hal orang jahat yang mungkin melukai kita. Allah turut bekerja dalam itu semua. Untuk mendatangkan kebaikan. Katanya, bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, kita bisa melihat banyak sekali contoh dalam Alkitab. Saya seperti penulis Ibrani yang berkata, apakah saya harus berbicara tentang Daud lagi, tentang hakim-hakim yang lain, akan kehabisan waktu. Kita masih ingat Haman di zaman Esther yang ingin dengan kejahatan dalam hatinya menghancurkan orang Israel. Dia bikin rencana ada satu hari untuk memusnahkan orang Israel, tetapi Tuhan pakai kejahatan dalam hatinya itu justru untuk mendatangkan kebaikan. Dan orang Israel, orang Yahudi justru terangkat oleh karena kejahatan yang pertama dirancang oleh Haman dibalikkan oleh Tuhan menjadi kebaikan. Kita melihat banyak sekali. Dan puncak dari kehebatan Tuhan memakai kejahatan untuk kebaikan. Anda tahu di mana? Puncaknya ada di Kalvari. Puncaknya ada waktu Yesus Kristus disalib. Dan pada saat itu hati manusia paling jahat. Karena di sini ada satu orang. Kalau Yusuf mungkin dia masih pernah menyebalkan kakak-kakaknya. Kalau orang Yahudi mungkin pernah menyebalkan Haman. Mungkin pernah ada salah kepada Haman. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah ada salah sedikit pun. Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah merugikan siapa-siapa. Tidak pernah menipu siapa-siapa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Menyembuhkan mereka. Memberi makan mereka. Mengajar mereka. Tetapi mereka menolak dia. Kejahatan manusia paling dalam ketika pada hari itu mereka berseru, salibkan dia, dan mereka menusuk sisinya. Tetapi di situ Allah justru memakai kejahatan manusia yang paling dalam itu untuk mendatangkan keselamatan yang paling besar bagi seluruh umat manusia. Dan di situ terbukti bahwa adanya kejahatan justru sudah diperhitungkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, adanya kejahatan di sekeliling kita tidak berarti tidak ada Allah. Sebaliknya, Allah memakainya. Masih banyak yang bisa kita bahas, saudara. Tapi mari kita lanjut ke yang nomor 5 dan terakhir. Nomor 5 dan terakhir. Tentang kejahatan dan Allah yang bertata di sekeliling kita. Adanya kejahatan memberitahu kita ada Allah yang bertata. Adanya kejahatan membuktikan bahwa Allah yang bertata itu berfirman melalui Alkitab. Adanya kejahatan membuat kita membutuhkan Allah yang bertata. Adanya kejahatan masuk dalam rencana Allah yang bertata. Dan yang kelima, adanya kejahatan akan dihukum dan dihancurkan oleh Allah yang bertata. Akan dihukum dan dihancurkan oleh Allah yang bertata. Oh, para ateis yang berkata, lihat ada kejahatan, kenapa Allah yang maha baik, maha berkuasa tidak menghancurkannya? Oh, mereka hanya terpaku melihat tahun-tahun hidup mereka. Mereka tidak melihat sebagaimana Allah melihat. Timeline mereka beda dengan timeline Tuhan. Siapa bilang Tuhan tidak akan menghancurkan kejahatan? Siapa bilang Tuhan membiarkan kejahatan? Siapa bilang Tuhan menolerir kejahatan? Tetapi jangan kita menghakiminya sesuai dengan waktu kita. Tuhan, kenapa engkau tidak hukum dia? Siapa bilang tidak akan? Tetapi bukan pada waktumu, tapi pada waktuku, kata Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan kejahatan? Siapa bilang aku biarkan, kata Tuhan. Tetapi bukan pada waktumu, bukan dengan pengertianmu, bukan dengan jangka waktumu, tetapi dalam jangka waktuku, kata Tuhan. Dan kita membaca di dalam kitab Wahyu, pada akhir dari segala-galanya. Tuhan menghancurkan itu. Coba kita buka dalam Wahyu, saudara. Wahyu adalah kitab yang luar biasa. Ada banyak yang bisa kita lihat di sini. Coba kita lihat Wahyu. Oh, pada pengadilan terakhir kita lihat Wahyu pasal 20 misalnya. Wahyu pasalnya yang ke-20. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ada pengadilan. Pengadilan terakhir. Tahta aras putih. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, juga dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan segala kejahatan. Sehingga kita baca pasal 21-nya. Sesudah penghakiman yang terakhir itu dalam pasal yang ke-21. Ayatnya yang ke-27 mengenai Yerusalem baru. Ayat yang ke-27 dari pasal 21. Tetapi tidak akan masuk ke sana. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, pada akhirnya Tuhan akan menang. Dan kejahatan akan dihancurkan. Dan tidak akan ada lagi kejahatan. Bukan pada waktu kita, pada waktu Tuhan. Dia akan membereskan semuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara? Kita melihat kejahatan sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai kesimpulan, saja kita baca satu perikop, yaitu Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar Allah berkuasa, Allah bertata di sorga? Adanya kejahatan sekeliling kita bukan membuktikan dia tidak ada, justru membuktikan dia ada. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memberontak kepada dia? Coba kita buka Mazmur pasal 2. Saya baca seluruh pasal ini. Dikatakan demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Hari ini bangsa-bangsa rusuh, saudara. Ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap. Dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Negara-negara semakin menghimpit orang percaya. Ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka mau memberontak kepada Tuhan yang menjadikan mereka. Apa respon Tuhan? Ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Dia tertawa. Ini satu ayat yang saya baca, ada Tuhan tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Marilah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, ini kesimpulannya. Oleh sebab itu, karena Tuhan berkuasa di bumi, hai raja-raja dan hai segala manusia, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dalam bahasa sini dikatakan, ciumlah sang anak dengan gemetar. Ciumlah dia. Cium di dalam dunia oriental memiliki arti menerima, mencium kakinya, menyembah, taat padanya, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Dia bertata di sorga, oleh karena itu bijaksanalah, kata pemazmur. Beribadahlah kepadanya, terimalah dia, berlututlah di hadapannya sekarang, daripada nanti Anda terpaksa. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku. Mengapa harus nanti? Mengapa tidak hari ini? Kalau Anda belum diselamatkan olehnya, mengapa Anda tidak memberikan diri? Kalau Anda berpura-pura, kalau Anda menjadi seorang yang berpura-pura, sudah percaya kepadanya, saya sudah di sini. dia tidak mungkin ditipu. Kenapa Anda harus berkeras hati? Terimalah dia hari ini. Kenapa Anda harus menentang dia? Ciumlah kakinya. Merendahkan diri kepada dia. Percaya kepadanya, berlindung padanya. Karena dia bertata di sorga. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Saudara, tadi kita membaca di awal Mazmur pasal 47. Allah Raja atas bumi. Dia berkuasa di atas tahtanya di sorga. Apakah artinya itu bagi Anda? Kalau Anda di pihaknya, kalau Anda sudah diselamatkannya, kalau Anda sahabatnya, dosa-dosamu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, maka itu adalah suatu hal yang sangat bahagia. Oh, juru selamatku adalah penguasa sorga, berkuasa atas dunia. Tetapi kalau Anda belum, dosa-dosamu belum diselesaikan olehnya, Anda adalah musuhnya. Dan ketika Alkitab berseru, Allah Raja atas dunia, itu bukan sukacita bagimu. Itu adalah kegentaran. Karena suatu hari tidak lama lagi, dia akan menghancurkan semua yang menentang dia. Dia masih memberi kesempatan hari ini bagi mereka yang mau diperdamaikan dengan dia melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya. Apakah Anda mau kalau Anda belum diperdamaikan, hari ini memberi diri diperdamaikan dengannya? Raja segala raja, Allah segala sorga, diperdamaikan. Ada yang ingin kata demikian? Saya ingin dosa-dosa saya diselesaikan hari ini. Ada yang ingin kata demikian? Silakan angkat tanganmu. Apakah ada? Puji Tuhan untuk tangan yang diangkat. Apakah ada lagi? Hari ini saya ingin dosa saya diselesaikan. Saya ingin diperdamaikan. Saya tidak mau melawan Allah yang sedemikian. Sedemikian besar. Sedemikian menakutkan. Sedemikian berkuasa. Saya mau menjadi sahabatnya. Bukan musuhnya. Ada lagi yang ingin berkata? Saya ingin dosa-dosa saya diselesaikan hari ini. Silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan untuk tangan diangkat. Apakah ada lagi yang lain yang belum? Ya. Kalau Anda mengangkat tangan Anda, ketahuilah Anda adalah orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan dosa itu adalah musuh Allah. Karena dosa itu Anda musuhnya. Tetapi ada satu jalan supaya dosa itu diselesaikan. Yaitu ada orang yang menanggungnya bagi Anda. Dan Yesus Kristus telah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Saya tahu Anda di sini mungkin sudah pernah mendengar ini. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda pernah menerimanya? Sudahkah pernah Anda mengambil keputusan? Ya, saya mau dosa saya ditanggung oleh Yesus. Tuhan, selamatkan saya. Pernahkah Anda berkata demikian? Kalau belum, katakan itu. Kalau Anda mengangkat tangan, Anda ingin diperdamaikan, katakan dalam hati Anda saat ini juga, Tuhan, selamatkan saya. Terima kasih telah mati bagi saya. Ambillah dosa saya. Katakan itu dengan serius di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda dengan serius mengatakannya, janjinya adalah barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ia menanggung dosamu. Dan Anda menjadi anaknya, bukan lagi musuhnya. Kalau Anda sudah diselamatkan, apakah Anda kecewa? Apakah Anda melawan dia? Jangan. Dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi. Jangan kecewa kalau melihat kejahatan. Jangan kecewa kalau melihat kesulitan menimpa kita. Tetapi justru, berlindunglah padanya. Bapa di surga, Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang mengangkat tangan pada pagi ini. Dan Engkau tahu apa yang mereka serukan dalam hati mereka kepadamu. Tuhan, mereka yang dengan sepenuh hati meminta Engkau menyelamatkan mereka, menerima Yesus Kristus dan pengorbanan segala salib bagi diri mereka. Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menyelamatkan mereka. Terimalah mereka, Tuhan. Selamatkanlah mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami mengucap syukur karena keselamatan-Mu itu. Bagi kami yang sudah diselamatkan Tuhan, ajar kami untuk selalu tahu Engkau tetap berkuasa. engkau bersemayam di sorga, tidak terhampiri, tetapi engkau peduli dan mengasihi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.